Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, muraja'atu ma tammat kitabatuhu min ta'liqin au ghairihi. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal Mutarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Maka beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai muraja'atuma tammat kitabatuhu min ta'liqin au ghairihi, yaitu memuraja'ah atau mengulang-ulang apa yang telah selesai penulisannya, baik itu berupa catatan atau yang selainnya. Artinya seorang penuntut ilmu ketika hadir dalam majelis ilmu itu hendaknya mencatat setiap faedah yang dia dapatkan di dalam majelis ilmu. Kemudian setelah dia catat, hendaknya dia melakukan muroja'ah untuk mengulang-ulang apa yang telah dia catat sebelumnya. Kemudian qawluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi. Beliau mengatakan, thumma yuwadhibu ala mutala'ati ma katabahu. Hendaknya seorang penuntut ilmu kemudian tekun, ya, bersungguh-sungguh untuk menelaah apa-apa yang telah dia catat, telah dia tulis. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadhihi wasiyatun nafisatun likulli man yahdurut turusa ma'al masyayikhi. Ini merupakan wasiat yang sangat berharga bagi setiap penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu bersama dengan syekh, ya, bersama dengan masyayikh. Au fit tauratil ilmiyati, atau setiap penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu di daurah-daurah ilmiah. Au fit tirasatin nidhamiyati, atau bagi setiap penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu yang bersifat terstruktur, terkurikulum, ya, baik di ma'had, atau di sekolah-sekolah Islam, atau di universitas-universitas Islam. Apa wasiat tersebut? Wahuwa anna ala talibi an yuraji'a ma katabahu fi daftarihi au allaqahu ala kitabihi. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu memuraja'ah, ya, mengulang kembali, membaca kembali apa yang telah dia tulis di catatannya, di buku tulisnya. Atau catatan kaki yang telah dia tulis di kitab. Ya, dalam kitab yang tengah dijelaskan oleh Syekh, itu kemudian diberikan catatan kaki. Hendaknya dibaca kembali. Min nafa'isa, ya, yaitu berupa catatan-catatan yang berupa tambahan-tambahan ilmu yang berharga, wa fawaida, dan juga berupa faedah-faedah yang berharga juga, wa halli muskilatin, dan juga catatan yang berupa solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia temui ketika dia belajar. Karena terkadang jawaban atau solusi tersebut itu disampaikan di dalam majelis ilmu. Sawa'un akana dhalika binafsihi. Ya, sama saja apakah catatan tersebut itu adalah catatan yang dia tulis sendiri. Am ma'a ghairihi, atau catatan tersebut dibuat oleh orang lain. Min akronihi, ya, misalnya ya teman-teman belajarnya yang setingkat. Wazumala'ihi fiddarsi, atau teman-teman yang sekelas dalam belajar. Kama sayati insya'allahu. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insya'allahu. Wal muwadzabatu ala mutola'ati ma katabalahu. Dan juga tekun dan bersungguh-sungguh untuk menelaah apa yang telah dia tulis. Ma kataba, maaf. Wal muwadzabatu ala mutola'ati ma kataba. Dan tekun dan bersungguh-sungguh untuk menelaah apa yang telah dia tulis. Lahu atharun kabirun fi nama ilma'lumati. Maka yang seperti itu, ya menelaah apa yang telah dia tulis berupa faedah-faedah, itu memiliki pengaruh yang besar dalam mengembangkan keilmuan. Wathabatiha, dan juga memiliki pengaruh yang besar dalam mengokohkan keilmuan. Wa isim saja ya. Wa tafaqqudima qad yakunu fi ba'dihā, dan juga menelaah apa yang telah ditulis tersebut, ya membaca kembali, itu juga dapat meninjau kembali apa yang telah dia tulis. Ya. Qad yakunu fi ba'dihā, yang mungkin di sebagian catatan tersebut, min khotoin, terdapat kekeliruan. Ausakotin, atau ada yang hilang dari apa yang dia tulis. Ada mungkin beberapa kata atau hadis yang terlewat. Au nahwi dzalika, atau yang sejenis dengan itu. Liyatimma tashihuhu, supaya sempurna koreksi yang dia lakukan terhadap catatan yang dia miliki. Wal amthalu fi hadza, dan yang paling ideal dalam hal ini yang berkaitan dengan catatan dan juga mengulang catatan tersebut, anturaji'al maudu'atil lati satushrohu fi darsi masjidin. Jadi yang paling ideal itu adalah engkau memuroja'ah, engkau membaca berulang-ulang pembahasan-pembahasan yang akan dijelaskan dalam dars atau majelis ilmu di masjid. Jadi misalnya akan dibahas permasalahan mengenai toharoh. Maka hendaknya sebelumnya kita sudah membaca-baca mengenai pembahasan toharoh tersebut di catatan kita. Au daurotin ilmiyatin, atau juga bisa di daurah-daurah ilmiah. Au tirosatin nidhomiyatin qobla syarhiha, atau juga membaca pembahasan-pembahasan yang akan dibahas di ya, kuliah ya, atau pelajaran yang terstruktur kurikulumnya. Baik di sekolah, di universitas, dan lain sebagainya. Qobla syarhiha, sebelum pembahasan tersebut akan dijelaskan oleh ustadz atau masyayikh. Wa indama kunna tullaban fil ahdil ilmiyi. Ya, manakala kami dahulu itu adalah penuntut ilmu di masa-masa menuntut ilmu dulu. Ya, berarti mungkin masa di ma'had ya, atau di sekolah. Tsumma fil kulliyati, kemudian masuk di fakultas, di universitas. Artinya sejak kami dulu belajar di ma'had, kemudian melanjut ke universitas. Kunna nuroji'ud durusa qobla syarhiha. Maka kami dahulu itu membaca-baca berulang-ulang pelajaran sebelum dijelaskan oleh ustadz atau syaikh di pelajaran, di majelis ilmu. Thumma nuroji'uha ba'da syarhiha. Kemudian setelah dijelaskan oleh syekh atau ustadz, kami kembali memuroja'ahnya. Kami kembali membacanya berulang-ulang. Thumma nuroji'u fi nihayatil usbu'i jami'ama syuriha fi awalihi. Kemudian di akhir pekan, kami kembali memuroja'ah. Jadi sebelum, sesudah, kemudian di akhir pekan. Apa yang dimuroja'ah di akhir pekan? Seluruh apa yang telah dijelaskan ya pada awal pekan. Jadi perhatikan bagaimana para ulama itu belajar. Mereka belajar sebelum majelis ilmu, setelah majelis ilmu belajar lagi, kemudian di akhir pekan diulang lagi. Wala syakka anna hadza yahtaju ila sabrin wa muwadzabatin. Dan tidak ada keraguan bahwa cara yang seperti ini, ya, terus-menerus memurojaah, mengulang bacaan, itu memerlukan kesabaran dan juga ketekunan. Wa qad lamasna min dzalika fawaida 'azimatan. Dan sungguh kami telah merasakan dari pola ini, itu faedah-faedah yang agung. Tahaddatsa 'anha ba'dul murabbina. Maka sebagian pendidik itu pernah berbicara atau pernah menjelaskan hal tersebut. Indama qala, ya manakala sebagian para pendidik tersebut mengatakan, inna minal mujarrabi, ya, sesungguhnya dapat dirasakan dari pengalaman, anna qira'atakal maudu'a qabla tadrisihi afdalu khittatan yumkinu an tasira 'alaiha. Bahwa engkau membaca pembahasan sebelum diajarkan oleh ustadz atau syekh, itu merupakan pola atau metode yang paling baik yang memungkinkan engkau lakukan dalam menuntut ilmu. Jadi yang paling baik itu engkau membaca pembahasan sebelum diajarkan. Itu adalah metode yang paling baik, yang memungkinkan. Wa kulla mazdada ma ta'rifuhu anil muhadharati qabla ilqa'iha. Maka semakin banyak yang engkau, atau semakin bertambah apa yang engkau ketahui mengenai pembahasan, ya, pembahasan suatu majelis ilmu. Ya, semakin banyak yang engkau sudah tahu sebelum majelis ilmu, ya qabla ilqa'iha, sebelum itu dijelaskan atau dibacakan oleh syekh, engkau semakin banyak yang engkau ketahui, izdadatil fa'idatu minha, maka semakin banyak faedah yang akan engkau dapatkan dalam majelis ilmu tersebut. Jadi misalnya, sebelum pembahasan toharoh, engkau sudah membaca ya pembahasan-pembahasan toharoh, ya dari mungkin rukun-rukunnya, kemudian dari syarat-syaratnya, kemudian dari sunnah-sunnahnya, dan lain sebagainya. Ketika dijelaskan oleh ustadz atau syekh, itu semakin banyak faedah yang engkau dapatkan, karena engkau sudah paham sebagian dari apa yang telah dijelaskan oleh ustadz atau syekh. Kemudian, wazdadat qudratuka ala antumayyiza. Nah, ini juga penting. Semakin engkau sudah belajar apa yang akan diajarkan oleh ustadz, maka semakin kuat juga kemampuanmu untuk membedakan. Nah, membedakan apa? Antumayyiza fima yulqihil muhadiru. Ya, membedakan, semakin besar kemampuanmu untuk membedakan apa yang dibacakan atau dijelaskan oleh ustadz atau oleh dosen atau oleh syekh. Nah, apa yang dibedakan? Bainama huwa khairun walahu qimatun. Ya, membedakan antara yang penjelasan ustadz yang memang baik dan juga dia itu pembahasan yang memiliki nilai penting. Wa bainama huwa hashfun tafihun la khaira fihi. Atau di antara penjelasan syekh atau ustadz yang ya penuh dengan hal yang tidak penting dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, jadi kita mengetahui bahwa yang namanya ustadz dan syekh itu juga manusia. Tidak mungkin 100% yang ada di dalam majelis ilmu itu semuanya berharga. Ya, semuanya berharga. Sebagai contoh, misalkan seorang ustadz sedang membahas mengenai ya toharoh tadi. Ya, toharoh. Kemudian menjelaskan hukum-hukumnya. Ya, kemudian menjelaskan penjelasan ulama di situ. Nah, itu semua adalah hal-hal yang berharga. Ya, hal-hal yang berharga. Nah, mungkin, nah, namun terkadang, mungkin ada ustadz yang kemudian membahas ustadz lain yang berbeda pendapat dengan ustadz tersebut. Ya, jadi membahas ustadz lain yang berbeda pendapatnya. Ya, kemudian mungkin terkadang terjatuh dalam ghibah. yaitu terjatuh dalam mungkin tahdzir yang serampangan. Nah, kalau misalnya seorang penuntut ilmu itu tidak bisa membedakan mana pembahasan yang penting dan tidak, bisa jadi justru fokus penuntut ilmu itu di tadi, pembahasan ustadz lain. Ya, direkam, dipotong-potong, digunakan untuk mengadu domba. Kemudian digunakan untuk mentahdzir ustadz yang lain tersebut. Ya, memboikot ustadz tersebut. Padahal itu bukan inti pembahasan majelis ilmu. Yang penting ya pembahasan tadi, yang mengenai rukun, syarat, ya, kemudian sunnah dari pembahasan toharoh, bukan mengenai membicarakan ustadz lain. Nah ini contoh bahwa seorang penuntut ilmu juga harus bisa membedakan mana penjelasan yang bermanfaat, ya mana pembahasan yang tidak ada artinya bagi agamanya. Ya. Nah itu bisa didapatkan jika kita itu sudah membaca pembahasan sebelum majelis ilmu. Wa tu'tika qira'atal maudhu'i qabla tadrisihi, dan engkau jika telah lebih layak jadi fa'il. Wa tu'tika qira'atul maudhu'i qabla tadrisihi, dan engkau membaca pembahasan sebelum diajarkan oleh ustadz, itu akan memberikan kepadamu, memberikan apa? Kudrotan ala antakhtaro bisuhulatin. Ya. Itu akan memberikan kemampuan kepadamu untuk memilih dengan mudah. Wa an ilmin almulahadzati aljadirota. Ya. Dan juga ilmu untuk memberikan catatan kaki yang layak. Ya, jadi mencatat itu ada seninya. Ada caranya. Ya, jadi, kalau kita sudah membaca pembahasan sebelum dijelaskan oleh ustadz, itu biasanya catatan kita akan lebih baik. Ya, akan lebih rapi. Kita akan bisa memilih metode yang lebih mudah. Ya, dibandingkan kalau kita belum mempelajari, nanti semua kata-kata ustadznya kita catat. Yang mungkin kata ustadznya terkadang tidak ada hubungannya dengan pembahasan, tetap kita catat. Ya, misalnya seperti itu. Ya, ini an ilmin. Ilmin ini master. Al-mulahadzati ini maf'ul bih bagi master. Kemudian jadi dia mansubnya karena dia mulhaq bijam ilmu an-nasis salim, dia diikutkan dengan jamak mu'annas salim, dia mansubnya dengan kasroh. Al-jadi rota di sini dengan fathah, dia mansub dengan fathah, dia sebagai na'at bagi al-mulahadzati. Ya, jadi kalau kita sudah membaca, kita semakin baik catatannya. Bitasjili fi daftarikal khosi bil mulahadzati. Ya, dengan mencatat di catatanmu yang khusus berisi dengan faedah-faedah yang didapat di majelis ilmu. Wa tu'tika fursatan li antas alal mudarrisa, dan juga engkau membaca pembahasan sebelum majelis ilmu, itu juga akan memberikan engkau kesempatan untuk bertanya kepada guru. Ya, karena kita sudah paham apa yang dibahas, kalau kita ada bagian yang belum paham, kan kita bisa bertanya. Karena kita sudah tahu bagian mana yang kita belum paham. Kalau kita pertama belajar langsung di majelis ilmu, itu biasanya kita bahkan belum tahu bagian mana yang kita belum paham. Ya. Watubahithahu fi umurin, dan juga engkau bisa membahas dengan ustadz mengenai perkara-perkara yang arotta hayna qiraatika al-maudu'a. Ya, perkara-perkara yang mungkin ingin engkau bahas, yang engkau tampilkan ketika engkau membaca pembahasan tersebut. Ya, karena ketika kita membaca mungkin ada perkara yang muskil, ya, yang tidak kita pahami. Nah, kita ingin bertanya, maka kita kemudian mempresentasikannya kepada ustadz untuk didapatkan jawabannya. Amma idza ajjalta qira'atal maudhu'i. Adapun jika engkau menunda membaca pembahasan ila ma ba'da tadrisihi, Ya engkau menunda, engkau saya nanti mau membaca pembahasan setelah diajarkan oleh ustadz. Ya, jika engkau menunda membaca pembahasan setelah dibahas oleh ustadz, fasaufa tahtaju ila badli jahdin kabirin. Maka engkau akan memerlukan, ya, engkau perlu mengerahkan usaha yang besar, kaitafhama ma yaquluhul mudarrisu, supaya engkau dapat memahami apa yang dikatakan oleh guru. Ya. Misalnya guru ingin membahas mengenai waris, ya, ilmu waris. Kita sama sekali belum pernah belajar tentang waris, belum pernah membaca juga. Maka di dalam kelas bisa jadi kita sama sekali tidak paham istilah-istilah yang disampaikan oleh ustadz. Maka kalau istilah saja tidak paham, bagaimana mungkin kita bisa memahami apa yang dijelaskan oleh ustadz. Wa minal mutawaqqi'i, dan juga yang memungkinkan terjadi jika engkau tidak membaca sebelum pelajaran, antashghala nafsaka bitasjili mulahadhatin yakunu ba'duha tafihan la qimata lahu. Bisa jadi engkau akan sibuk menyibukkan dirimu dengan mencatat penjelasan-penjelasan yang sebagiannya itu mungkin tidak ada manfaatnya dan tidak ada nilainya. Ya, karena ustadz itu kan mungkin di tengah penjelasan, ya kemudian menjelaskan perkara lain atau berbicara hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Bisa jadi. Ya, bisa jadi seperti contoh yang tadi misalnya. Nah, karena kita tidak paham sama sekali, semuanya kita catat. Ya, semuanya kita catat. Ya, mungkin di tengah waris, ya kemudian beliau menjelaskan kasus tetangganya yang mungkin berkelahi karena warisan dan lain sebagainya, yang sebetulnya tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu ada hubungannya dengan pembahasan waris, tapi dicatat. Semuanya dicatat karena dia tidak paham sebetulnya inti pembahasannya itu apa. Kemudian wabangduha ja'afil kitabil muqorrori, atau sebetulnya kita tuh mencatat semuanya yang sebetulnya penjelasannya itu sudah ada di kitab acuan, tidak ada gunanya kita catat. Yang kita catat itu kan seharusnya apa yang baru, yang tidak ada di kitab acuan, atau yang tidak ada di buku teks. Tapi itu ternyata sudah ada di buku teks, tapi malah kita catat lagi. Wa anta la tadri, dan dalam keadaan engkau tidak mengetahui, karena belum pernah baca mukorornya, belum pernah baca kitab acuannya, kita mencatat faedah yang ternyata sudah dituliskan dalam mukoror. Kemudian, wa min sayyi'ati ta'jili qira'atil maudu'i ila ma ba'da tadrisihi, dan di antara keburukan menunda membaca pembahasan setelah diajarkan oleh ustadz, annaka lan tajida fursatan litta'ammuqi fima yaquluhul muhadiru. Ya, salah satu keburukannya, engkau tidak mendapatkan kesempatan untuk mendalami apa yang sedang dijelaskan oleh ustadz atau syekhnya. Ya, bagaimana mungkin kita ingin mendalami kalau kita belum pernah paham atau belajar apa yang sedang dijelaskan. Wala linaqdihi, dan juga tidak ada kesempatan untuk mungkin ya mengulik atau mungkin mencari atau mengkritik penjelasan dari ustadz, kita tidak paham. Karena kan terkadang ustadz ada kelirunya juga. Nah, kita bagaimana mungkin kita mengkritik kalau kita tidak paham apa yang sedang dijelaskan. Wala litarjihi ra'yin ala ra'yin, dan juga tidak ada kesempatan untuk memilih pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang disampaikan ustadz. Karena bisa jadi pendapat yang disampaikan ustadz itu mungkin lemah menurut sebagian ulama. Tapi kita tidak paham, tidak bisa memilih mana pendapat yang lebih kuat. Warubbama kana fil kitabil muqarrari ba'du ibaratin ghamidatin. Dan seringkali di dalam kitab-kitab acuan, buku-buku teks, itu terdapat sebagian ungkapan-ungkapan yang samar. Wa alfadhin istilahiyatin tahtaju ila idohin. Atau lafad-lafad yang berupa istilah, yang itu memerlukan penjelasan ustadz. Nah, misalnya di dalam waris, ya, di dalam ilmu waris. itu terdapat lafat-lafat yang berupa istilah. Ya, dia itu istilah khusus untuk waris. Nah, kita tidak mungkin tiba-tiba ustadz mengucapkan hal tersebut padahal kita belum pernah membacanya. Kita tidak mungkin bisa memahaminya. Itu memerlukan akan penjelasan. Fala tadri biha illa ba'da fawatil waqtil munasibi. Dan itu engkau tidak akan bisa mengetahui hal-hal tersebut yang melainkan setelah engkau melalui waktu yang sesuai. Ini dapat dilihat di Rosailu Lam Yahmil Hal Baridu yang dapat dilihat di Majalatul Jami'atil Islamiyati, ya majalah Universitas Islam, Adada Sabain wa Thalathina, pada jilid atau nomor 37. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wal ya'tani bi kulli turusi wa yu'alliqu 'alaihi wa yu'alliq 'alaiha ma amkana. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memperhatikan setiap pelajaran dan juga memberikan catatan kaki selama memungkinkan. Ya, mencatat apa yang dijelaskan selama memungkinkan. Taqaddamal hathu 'ala at-ta'liqi wa qatinasil fawaidi. Ya, telah berlalu penjelasan mengenai motivasi untuk memberikan catatan kaki pada kitab dan juga ya berburu faedah pada majelis ilmu. Fa'idha hadarat durusal ilmiyata anil masyayikhi, maka jika seorang penuntut ilmu itu hadir pada majelis ilmu dari para syekh, i'tana biha, hendaknya seorang penuntut ilmu itu memperhatikan pelajaran tersebut. Wa'allaqo alaiha ma sami'ahu minasyayikhi, dan hendaknya mencatat, ya memberikan catatan pada pelajaran tersebut dari apa yang dia dengar dari syekh. Fa in amkana an yu'alliqa 'ala jami'i durusihi fahuwal matlubu. Maka jika seorang penuntut ilmu itu memungkinkan, mampu untuk mencatat seluruh faedah yang ada pada majelis ilmu tersebut, maka itu adalah yang paling ideal. Wa illa, akan tetapi jika dia tidak mampu, kan tidak mungkin ya. Atau sulit, seorang ustadz itu kan menjelaskannya cukup cepat. Sementara kemampuan tangan kita untuk menulis itu terbatas. Ya, jadi tidak mungkin semua faedah itu bisa kita catat. Maka jika tidak mampu, i'tana bil ahammi minha. Hendaknya dia memperhatikan atau mencatat yang ya lebih penting atau paling penting di antara faedah tersebut. Qala Abu Zaidin An-Nahwiyyu, ya berkata Abu Zaid An-Nahwi rahimahullahu ta'ala, ini penting ya, la yudhi'ul kitabu hatta yudlimu. Ya. Sebuah buku itu tidak akan bersinar sampai dia itu dibuat gelap. Ya, jadi sebuah kitab itu hanya bisa bersinar kalau yudlima, maaf ya. La yudhi'ul kitabu hatta yudlima. Tidak akan bercahaya, ya tidak akan bersinar sebuah buku sampai dia itu digelapkan, ya sampai buku tersebut menjadi gelap. Wa fi riwayatin la yuniru. Ya, dalam riwayat yang lain, sebuah kitab tidak akan bercahaya, ya sampai dia itu menjadi gelap. Apa yang dimaksud oleh Abu Zaid An-Nahwi? Yuridu bidzalika. Yang dimaksud Abu Zaid An-Nahwi adalah hasat talibi ala ta'liqi ala kitabihi fi kulli bayadin minhu. Itu adalah motivasi penuntut kepada penuntut ilmu untuk memberikan catatan pada bukunya pada setiap bagian yang kosong pada kitabnya. Kan kalau kitab itu kan biasanya tulisannya di tengah saja. Mungkin bagian kiri, kanan, bawah, atas itu kosong. Ada selanya. Nah, beliau memaksudkan pada setiap sela tersebut itu harus diberikan catatan supaya kitabnya itu menjadi gelap. Nah, jadi kitab yang penuh dengan catatan yang gelap tadi itu adalah kitab yang bercahaya. Itu yang dimaksudkan oleh beliau. Ini adalah motivasi untuk mencatat semua faedah yang didapatkan dari kitab tersebut. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u Lil-Khatibi, ya buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Sab'in wa Sab'ina wa Mi'atin, halaman